Konsultasi Syariah. Hukum berangan-angan. Pertanyaan, bagaimana hukum angan-angan menurut ajaran Islam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tidak semua angan-angan dilarang dalam Islam. Bahkan, jika itu bentuknya kebaikan, kita dianjurkan untuk berangan-angan untuk mendapatkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir, fa inna ma yas'alu rabbahu 'azza wa jalla." Yang artinya, ketika kalian berangan-angan, maka berbanyaklah, karena sejatinya dia sedang meminta Rabb-nya 'azza wa jalla. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tabrani, dan disahihkan Al-Albani. Ketika menyebutkan hadis ini, Al-Baghawi menjelaskan, ini berlaku bagi orang yang berangan-angan sesuatu yang mubah, terkait perkara dunia atau akhiratnya, agar dia jadikan tempat bergantungnya kembali kepada Allah, doanya kepada Allah, meskipun angan-angannya sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Syarah As-Sunnah. Di antara angan-angan yang baik yang kita dianjurkan untuk mendapatkannya adalah berangan-angan untuk memiliki sesuatu agar bisa beramal soleh. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang. Orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia gunakan harta itu untuk membela kebenaran. Yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu dia memutuskan perkara berdasarkan ilmu agamanya, dan dia mengajarkannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Macam-macam angan. Para ulama menyimpulkan bahwa angan-angan ada tiga macam. Satu, angan-angan yang mubah, seperti berangan-angan memiliki kekayaan, namun tanpa ada keinginan untuk beramal, hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Dua, angan-angan yang dianjurkan, seperti berangan-angan hafal Al-Quran, atau memiliki ilmu agama agar bisa berdakwah, atau memiliki kekayaan agar bisa memberi manfaat bagi kaum muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, yang artinya, tidak seorang pun yang masuk surga, namun dia suka untuk kembali ke dunia, padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang, lalu terbunuh hingga 10 kali, karena dia melihat keistimewaan karomah mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah memberikan pahala untuk orang yang memiliki harapan kebaikan, namun tidak tercapai. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bis-sidq, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, wa in mata 'ala firasyihi, wa in mata 'ala firasyihi." Yang artinya, siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid, meskipun nantinya dia akan mati di ranjang. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berdoa meminta mati syahid, dan anjuran memiliki niat yang baik. Syarah Sahih Muslim. 3. Angan-angan yang dilarang. Seperti angan-angan yang mustahil, di antara yang Allah singgung dalam Al-Quran, adalah angan-angan wanita untuk menjadi lelaki, agar bisa mendapat jatah warisan yang lebih banyak atau mendapat kelebihan yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Demikian, Allahu A'lam.